Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para jamaah sekalian, para aba yang kami hormati dan kami cintai, tidak lupa marilah kita selalu memanjatkan puja syukur alhamdulillah, terkhusus pada bulan ini kita bisa mewujudkan harapan kita semuanya saling bersilaturahmi, saling berkomunikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai orang tua dalam mendidik putra-putrinya. Walaupun pertemuan kita bergeser atau barakallahu fikum terjadi perubahan-perubahan, naam, dari rencana jamnya, namun tidak masalah. Mundur sedikit tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh menjaga sebuah amal soleh. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Aisyah menyebutkan, "Ahabbul a'mal ilallah adwamuha." Amalan yang paling cintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang itu dilakukan terus menerus. Maka harapan besar dari kami, kegiatan yang seperti ini akan terus berjalan. Karena ini akan sangat membantu bagi kita orang tua dan juga bagi mereka para mudarisin dan mudarisat dalam mengemban amanah pendidikan. Maka ma'asyiral muslimin, pada pertemuan kali ini sedikit kami akan membawakan sebuah faidah yang terambil dari kisah seorang ayah dalam bersabar menghadapi ujian berpisah dengan anaknya. Dia adalah putranya, putra dari Khalilullah, dan dia adalah Nabiullah. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam, di mana dari kisah yang ada dalam Al-Quran, Allah katakan, "Laqad kana fi qasasihim ibrah." Sungguh di dalam kisah-kisah mereka, para nabi, para rasul, itu ada pelajaran. Syekh Ali bin Muhammad Nasir Al-Faqih, salah seorang ulama Ahlus Sunnah di Madinah. Beliau memberikan durus, pelajaran yang bisa diambil dari kisah, cuplikan kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Paling tidak di sana yang pertama di dalam kisah ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjelaskan tentang akhlak yang mulia yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, Nabiullah Ya'qub, dalam kesabaran menghadapi ujian. Sebagaimana kita akan dapatkan kisah Nabi Ya'qub diuji berpisah dengan putra yang sangat dicintai, Yusuf alaihissalam. Ujian yang menimpa dirinya menjadikan dia menangis. Siapa yang tidak bersedih berpisah dengan putranya? Sehingga Allah katakan, bagaimana ketika menghadapi ujian tersebut? Fasabrun jamil, wallahul musta'an ala ma tasifun. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-18, ini pelajaran penting. Ucapan seorang ayah ketika menghadapi masalah besar. Yusuf dipisahkan oleh saudaranya, telah dimasukkan ke dalam sumur, setelah dijual dengan harga murah. Saudaranya pulang sambil menangis, membawa bajunya Nabi Yusuf yang berlumuran darah, tapi bidamin kazib, bukan darahnya Yusuf. Ya. Maka Nabi Ya'qub menerima berita tersebut dengan bersedih. Namun orang tua yang baik menerima kenyataan. Fasabrun jamil, wallahul musta'an ala ma tasifun. Maka yang ada hanyalah sabar yang baik. Fasabrun jamil. Maka yang ada adalah sabar yang baik. Wallahul musta'an. Dan hanya Allah lah zat yang kita minta pertolongan. Ala ma tasifun, dengan apa yang kalian sebutkan tadi. Inilah teladan yang baik. Dan ini ada kisah dalam Nabi Ya'qub ketika berpisah dengan putranya. Bahkan ayat ini dipakai, dijadikan hujjah sebagai penghibur oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kapan itu? Ketika Aisyah dituduh, difitnah bahasa kita, berbuat sesuatu yang itu aib besar. Orang munafikin menuduh Aisyah serong dengan Sofwan bin Mu'attal. Maka sama, Aisyah pun mendengar isu tersebut, menangis, sedih, menggoncangkan kota Madinah, menggoncangkan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihatlah orang soleh, wanita yang solihah, fitnah sebesar apapun, berita sebesar apapun, kalau memang tidak nyata, sungguh dia mencontoh Nabi Ya'qub. Fasabrun jamil, wallahul musta'an ala ma tasifun. Itu ucapan Aisyah. Yang ada hanyalah sabar yang baik. Memang tidak nyata beritanya. Fasabrun jamil, sabar yang baik. Ya. Ini salah satu di antara faedah besar kisah Nabi Yusuf. Seorang tua berpisah dengan anaknya. Ya. Maka ini hendaklah diterima dengan kesabaran sebagai ujian Di antara kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ini juga ada pelajaran penting. Bagaimana bayan penjelasan dari Allah Ta'ala anal hasad min akhlaqis sayyi'ah, bahwa dengki, hasad itu perilaku jelek. Perilaku jelek. Dan nanti akan dikisahkan bagaimana hasadnya saudara-saudara Yusuf ketika melihat ayahnya dilihat lebih menyayangi Yusuf daripada mereka. Ya. Tidak ada suatu nikmat, kata Nabi, yang didapati oleh seorang, fa inna kulladzi ni'matin, maka sesungguhnya pada setiap nikmat, kata Nabi, mahsud. Pada setiap nikmat itu mahsud, ada orang yang hasad. Maka hati-hati. Ini hadis Tabrani dan juga Imam Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahih beliau. Artinya, kadangkala syaitan membisikkan pada diri seorang muslim hasad terhadap orang lain. Makanya Nabi mengatakan, fa inna kulladzi ni'mah mahsud. Pada setiap orang yang diberi nikmat itu ada saja orang yang hasad. Dalam kisah ini Allah Ta'ala sebutkan kehasadan, kedengkian saudara-saudara Yusuf, sehingga menjadikan mereka rela menjual saudaranya sendiri dengan harga yang sangat murah. Iya, dijual kepada pedagang yang lewat singgah di sumur yang hendak pergi ke Mesir, dan dijual kepada Al-Aziz, seorang wazir di kota Mesir. Itulah pelajaran, dan nanti kita akan baca ayatnya. Yang ketiga dari kisah ini juga, kata Syekh, menyebutkan di dalamnya adanya kisah orang yang ubtuliya bidzalik wasabara fa innal aqibata alhamidah lahu. Dalam kisah ini nanti ada pelajaran penting adanya orang yang diuji lalu bersabar, maka akibat yang baik baginya, akibat yang baik baginya. Nabiullah alaihissalam, Yusuf alaihissalam, orang yang dicintai oleh Allah. Namun tidak berarti orang yang dicintai itu tidak sepi dari ujian. Ujian yang itu sifatnya tidak menyenangkan, atau kadang ujian yang itu cocok dengan syahwatnya. Ibnu Qayyim menyebutkan kesabaran Yusuf ketika diuji oleh saudaranya dimasukkan ke dalam sumur. Iya. Ketimba dimasukkan. Nanti kalau ada orang narik tambangnya, Nabi Yusuf ikut ke atas. Dimasukkan. Ada yang meriwayatkan 3 hari. Ditunggu. Ya. Oleh saudaranya. Kalau nanti ada orang yang mengambil, akan disebut, ini budak, lari dari saya akan jual harga murah. Sungguh dihinakan seperti itu. Tapi Nabiullah Yusuf sabar. Namun lebih berat kesabaran Yusuf, kata Ibnu Qayyim, ketika dia sudah mulai usia dewasa. Sudah mulai dewasa, tinggal di rumah Imra'atul Aziz. Ya. Mulailah, nanti akan disebutkan, wanita tersebut turawidu fataha. Ada kecenderungan senang kepada anak muda ini. Wa ghalaqatil abwab. pintu ditutup, suasana dikondisikan. Jangan sampai ada yang tahu. Sungguh ujian bagi Nabiullah Yusuf alaihissalam di saat masih muda. Dan diajak oleh wanita yang cantik. Dan sepi tidak ada orang. Ini jauh lebih berat. Sangat berat. Makanya balasannya pun sangat besar. Sab'atun yudilluhumullah. Yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan orang yang akan dapat naungan di saat tidak ada naungan. Siapa di antaranya? Warajulun da'athum ra'atun dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Anak seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang cantik, punya kedudukan, punya harta. Tapi orang tersebut mengatakan, inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ya. Nabi Yusuf saat masih muda, tentu syahwatnya lebih kuat. Ya. Dorongannya syahwat lebih kuat. Namun ketakwaan kepada Allah, keikhlasan dan pertolongan Allah kepadanya menjadi sebab dipalingkan. Ya. Allah palingkan Nabiullah Yusuf dari ujian yang sangat berat. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Ya, demikianlah. Kami Allah memalingkan Yusuf dari perbuatan jelek, perbuatan keji. Nah, perbuatan keji tadi diajak berbuat dosa terhadap wanita yang cantik. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya innahu kana min ibadinal mukhlasin. Karena memang dia termasuk hamba kami yang mukhlis. Ketulusan jadi sebab seorang dipalingkan dari kejelekan. Demikian pula kita, orang tua yang memiliki anak, putra atau putri, dia ikhlas menitipkan anaknya, dididik jadi orang yang berilmu. Tidak ada muatan-muatan yang lain kecuali itu. Ya. Ingin menjadi anak yang soleh, solehah, alim, dan alimah. Yantafi' bihin nas. Semoga dia bermanfaat untuk dirinya dan manusia. Ikhlas. Tidak ada tendensi yang lain. Bukan harapannya dunia. Ya. Karena tergiur dengan pendidikan-pendidikan yang menjanjikan dunia. Pendidikan di masa sekarang cenderung yang diiming-imingi adalah apa? Dunia. Bahkan keberhasilan sebuah pendidikan atau kemajuan pendidikan dinilai hanya dari sesuatu yang sifatnya materi. Pendidikan maju kalau punya grup drum band juara nomor 1 tingkat provinsi. Wah, ini pendidikannya maju. Sungguh musibah. Kalau mengukur pendidikan hanya sekedar seperti itu. Iya. Atau standar yang lain. Maka ahli sunnah wal jamaah, kita semuanya berusaha mengentaskan diri kita dan anak kita untuk ikhlas mencari ilmu. Para hadirin, termasuk pelajaran penting yang nanti bisa kita ambil, kalaupun tidak selesai kita bacakan, adalah terdapat kisah tentang akhlakul hamidah, akhlak yang terpuji, yaitu apa? Al-afwu was-safhu 'anil mudhnibin al-mukhti'in. Kata Syekh, dalam kisah Nabiullah Yusuf dalam surat Yusuf ini paling tidak ada pelajaran yang bisa diambil dari akhlak yang terpuji berupa apa? Memberikan maaf. Memberikan maaf kepada orang yang berbuat kesalahan dan kekeliruan. Ya. Dan ini adalah kemuliaan yang dimiliki Nabiullah Yusuf alaihissalam. Manakala Nabi Yusuf sudah duduk di singgasananya dan dia bisa memboyong keluarganya, bapak ibunya disuruh hadir ke Mesir beserta saudara-saudaranya dulu yang menghinakan dia dimasukkan ke dalam sumur. Dia turun dari singgasananya, tempat duduknya, menjemput bapak ibunya dengan dituntun duduk bersama beliau. Sementara anak-anak yang lain dari putra Yakub sujud, sujud, sadar mereka ini Yusuf yang dulu mereka telah menjual dengan harga murah, sekarang sudah duduk di singgasana. Ya, inilah takdir mimpi yang dimimpikan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf walaupun sudah pada posisi yang sangat penting, bisa saja menyuruh para tentara-tentaranya penjarakan orang ini. Bisa saja. Dulu waktu saya kecil orang ini menghinakan saya, sekarang penjarakan dia. Bisa. Dia seorang wazir, orang penting. Tapi tidak demikian. Dia adalah orang yang disebut oleh Nabi Ibnul Karim. Dia adalah orang yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat bertanya, ayun nasi akram? Wahai Nabi, dalam hadis Bukhari, dikeluarkan dalam Adabul Mufrad. Ayun nasi akram, kata sahabat. Wahai Rasul, siapa orang yang paling mulia? Qala akrabuhum indallahi atqahum. Nabi menjawab, orang yang paling yang paling mulia, yang paling bertakwa. Qalu, sahabat bertanya lagi. Laisa an hadza nas'aluk. Bukan hal ini yang kami tanyakan. Fa akramun nas Yusuf. Maka Nabi kembali menjawab, kalau begitu akramun nas, orang yang paling mulia adalah Yusuf Nabiullah. Ibnu Nabiullah. Ibnu Nabiullah, Ibnu Khalilullah. Ya. Kalau kamu tidak menanyakan siapa yang paling mulia di antara kalian, maka Nabi menjawab, yang paling bertakwa. Bukan itu ya Rasul. Lalu siapa? Yang paling mulia di antara manusia, ya Yusuf. Kenapa? Yusuf itu Nabiullah. Anaknya Nabiullah. Anaknya Nabiullah Khalilullah Ibrahim. Jadi cucu dari Ibrahim alaihissalam. Nasabnya luar biasa. Kakeknya, bapaknya Nabi. Iya. Maka sahabat-sahabat menanyakan lagi, laisa an hadza nas'aluk. Bukan ini kami bertanya. Qala an ma'adinin Arab tas'aluni? Apa kalian bertanya tentang nasab yang mulia dari bangsa Arab? Siapa yang paling mulia dari bangsa Arab? Maka Nabi menjawab, na'am fakhyarukum fil jahiliyah khayarukum fil Islam. Orang yang paling mulia dari kalian di masa jahiliyah ialah yang paling mulia di zaman Islam. Idza faqihu. Apabila mereka itu faqih. Ya. Orang yang paling mulia di antara kalian di masa jahiliyah, nasabnya orang mulia, amalannya amalan orang yang mulia. Itu yang paling mulia di masa masuk Islam. Iya. Di zaman jahiliyah akhlaknya mulia, nasabnya mulia. Telah masuk Islam kembali. dia menjadi orang yang berakhlak mulia, beramal kemuliaan. Itu yang paling baik. Kata Nabi, idza faqihu. Apabila mereka itu faqih. Nasab seorang, sekali lagi, tidak menjamin akan menjadi orang yang terbaik. Semakin baik kalau nasabnya baik, di masa jahiliyah masuk Islam tetap baik, apalagi kalau paham terhadap agama. Makanya man lam yusri', siapa yang tidak bersegera amalnya, lam yusri' nasabuhu, dia akan tetap ketinggalan. Ketinggalan kalau dia itu tidak paham. Maka sungguh orang yang ketinggalan itu rugi. Ya, antum mau ke Surabaya, bisa beli tiket, berangkat jam 8 malam. Ya, sambil duduk nunggu kopi, minum kopi. Ternyata saking asiknya ngobrol, masuk terminal sudah tengah 9. Aduh, ketinggalan. Sungguh, karcis yang Anda sudah pegang, kereta sudah lari, tidak bisa ngejar lagi. Iya. Kerugian dunia bisa ditukar. Ya. Tapi kalau orang itu tidak faqih, tidak cepat di dalam beramal, lam yusri' nasabuhu. Dia terus ketinggalan. Walaupun nasabnya mulia, tapi kalau tidak pernah belajar, tidak pernah memahami, tidak akan dia itu menjadi orang yang mulia. Maka barakallahu fikum, fitnah di masa kita silih berganti. Fitnah sururiyah ikhwanul muslimin berganti dengan sururiyah, fitnah kutbiyah, fitnah turasiyin, fitnah hajuriyin, fitnah mumayyi'in terus bergulir. Dan seiring dengan waktu itu, kalau kita tidak faqih, tidak paham, maka kita khawatir fitnah bisa menggulung diri kita. Fitnah datang bisa menggulung yang muda, yang tua, ya, yang kaya, yang miskin, ya. Bahkan orang yang berilmu ketika dia tidak dipahamkan oleh Allah, terbawa fitnah. Bukan sekedar bergelar. Punya gelar bisa saja terkena fitnah. Entah itu fitnah hajuriyin, mumayyi'in, turasiyin. Dan ini ahli sunnah harus selalu belajar. Tafaqquh fiddin. Tafaqquh duduk di majlis ilmu. Sebagaimana kita menghasung anak kita, ngontrol, jangan sampai absen. Ayo berangkat terus, belajar. Kan gitu. Kalau anaknya tidak berangkat, orang tua biasanya apa? Sedih. Sungguh, kita sendiri seharusnya merasa bersedih. Manakala ada kesempatan, kita mampu duduk di majelis ilmu, tanpa ada uzur yang menghalangi, kita tidak mau duduk di situ. Apalagi kita diundang, insyaallah. Sudah kita kewajiban, kita diundang lagi, diumumkan, dipublikasikan. Sungguh seruan-seruan tadi adalah untuk menghasung kita supaya cepat naik nasabnya. Iya, jangan sampai kita digolongkan sebagaimana golongan orang yang merugi tadi. Iya. Para hadirin, barakallahu fikum. Di dalam kisah ini, Allah subhanahu wa ta'ala, itu barangkali secara garis besarnya disebutkan oleh Syekh Ali bin Muhammad Nasir al-Faqihi tentang faedah yang bisa dilihat dari kisah Nabiullah Yusuf. Ya. Pada ayat kisah ini, Allah menceritakan pada ayat keempat. Allah menceritakan tentang seorang anak bermimpi. Apa kata Yusuf? It qala Yusuf li abihi. Ingatlah ketika Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya. Apa kata Yusuf? Sang anak bercerita kepada sang ayah. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, kaukaba. Wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Pada ayat yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi. Apa mimpinya? Sesungguhnya aku bermimpi melihat ada 11 kaukaba. Kaukaba, bintang-bintang. Bintang-bintang. Ya. Ada 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, ada matahari, ada rembulan. Ya. Ra'aituhum li sajidin. Kata Yusuf, aku lihat semuanya itu sujud hormat kepadaku. Ya. Ayuhanas, mimpi adalah salah satu bagian dari kehidupan kita. Ya. Termasuk kita juga kadang mimpi. Termasuk anak kita juga apa? Bermimpi. Namun di dalam kisah ini Allah menceritakan mimpinya seorang nabi. Dan di dalam riwayat Ibnu Abbas dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, ru'ya al-anbiya haqqun. Mimpi para nabi adalah mimpi yang benar. Mimpi para nabi adalah mimpi yang benar. Iya. Mimpi para nabi itu benar. Makanya ditakwirkan, ditafsirkan oleh Na'am para ulama yang dimaksud ahadda asyara kaukaba ibarah an ikhwatih. Dinukil oleh Ibnu Katsir dan ditafsirkan oleh sebagian para ulama yang dimaksud 12 bintang itu adalah saudaranya. Iya. Dan yang dimaksud matahari dan bulan adalah ayah dan ibunya. Ini riwayat Ibnu Abbas, Ad-Dhahhak, wa Qatadah, wa Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Jadi tafsir daripada 11 bintang, saudaranya 11. Matahari dan bulan maksudnya adalah ayah dan ibunya. Dan ini mimpi yang ada pada Nabiullah Yusuf dan itu benar. Dan nanti di akhir ayat atau di akhir kisah, akhirnya 11 saudaranya datang, dipanggil oleh Yusuf, datang sujud. Ayah dan ibunya diajak duduk oleh Nabi Yusuf di atas tempat duduknya. Itulah mimpi. Barangkali kita memiliki anak yang kadang mimpi. Sungguh seorang ayah hendaklah bisa mendidik yang baik. Karena mimpi pada asalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, "Idza ra'aitum idza ra'a ahadukum ar-ru'ya." Kalau kalian bermimpi sesuatu mimpi yang yakrahuha, tidak disukai, maka hendaklah dia itu falyabsuq an yasari salasa, beludah ke kiri 3 kali. Wal yasta'id billah, minta pelindungan diri kepada Allah, minasyaiton, dari setan, salasa 3 kali. Wal yatahawwal an janbi, bergeser dari sisi yang dia tidur. Kalau tadi yang ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kanan. Iya. Naam. Ini hadis Muslim. Dalam riwayat yang lain, kalau kalian mimpi, idza ra'aitum dzalik mimma yaqrah, kalau kalian mimpi yang jelek, fala yadkurha li ahadin. Jangan ceritakan kepada orang lain. Hadis Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Artinya mimpi yang jelek itu jangan sembarangan cerita. Ya. Nabi Yusuf berani cerita kepada siapa? Bapaknya sendiri. Karena yakin. Walaupun itu perkara jelek, mimpi yang jelek misalnya, tapi kalau diceritakan kepada orang yang amanah, dalam rangka apa? Minta bimbingan. Karena mimpi ada yang baik, ada yang jelek. Maka Yusuf minta bimbingan ayahnya. Diceritakan. Ya. Supaya orang tua itu bisa membimbing dengan baik. Dan itulah. Seorang, kata para ulama, jangan sekali lagi menceritakan mimpi jelek kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Ya. Tayib. Namun kalau dia menceritakan kepada orang yang amanah, bisa dipercaya, tidak masalah. Dalam rangka minta bimbingan. Kan ada yang mimpi yang baik, ada yang mimpi yang jelek. Ada seorang ulama menulis kitab khusus tentang takbir ar-ru'ya. Berdasarkan ayat, berdasarkan hadis. Ya, itu bagus. Riwayat dari kalangan ulama. Baik, lanjut cerita. Lihatlah orang tua. Ketika orang sang anak bermimpi dan dia bercerita kepadanya. Orang tua yang baik membimbing, mengarahkan. Ya. Dan berusaha memahamkan kepada putranya. Ya. Karena mimpinya tadi adalah mimpi yang benar-benar sesuatu yang menakjubkan. Bintang sujud. Matahari sujud. Bulan sujud. Apa ini? Ya. Maka kemudian ayahnya pun menasehati. Ya bunaya, la taksus ru'yak ala ikhwati. Wahai anakku Yusuf, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada siapa? Ala ikhwati, atas saudara-saudaramu itu. Iya. Kenapa? Kalau kepada ayahnya diceritakan mimpinya dan ayahnya menerima, membimbing, lalu ayahnya menasehati kepada putranya, jangan cerita mimpi ini kepada saudaramu, karena mimpi yang bagus. Akan jadi orang mulia. Akan dapat nikmat yang besar. Matahari, bulan, bintang sujud. Hormat kepadamu. Sungguh ini kemuliaan. Mukhasad. Makanya kata Ya'qub, fayakidu laka kaida. Maka mereka akan membuat tipu daya. Kenapa demikian? Inna asyaitana lil insani aduwwu mubin. Karena memang syaitan itu musuh yang nyata. Ayahnya khawatir ketika diceritakan nikmat besar ini nanti. Anak ini akan jadi orang baik. Anak ini akan jadi orang istimewa. Nampak padanya perilaku yang baik. Karena dia nabi. Dia akan dijadikan nabi oleh Allah dan Rasul. Dipilih oleh Allah dan oleh Allah Ta'ala sebagai nabi dan Rasul. Ini anak akan jadi baik. Anaknya yang lain khawatir. Pokoknya iri. Makanya Nabi Ya'qub mengingatkan, jangan kau ceritakan. Ketika orang diceritakan sesuatu nikmat, kadang muncul hasad, dengki. Sang ayah paling ngerti anak lah. Orang tua biasanya lebih tahu siapa kondisi anaknya. Jangan cerita, bok iri teman saudaramu. Namanya iri, kadang muncul. Bukan kepada saudara saja. Bukankah Nabi Adam memiliki anak watlu alaihim naba'a ibnai Adam. Coba bacakan Nabi kisah dua anak Adam bilhaq itqorroba kurban. Dua anak ini disuruh apa? Berkurban. Ya? Fatakub fatuqubbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Yang satu diterima kurbannya, yang satu tidak diterima. Lihat, sama-sama beramal. Ini berkorban, ini berkorban. Sama, berjuang, beramal. Tapi yang satu berhasil diterima, yang satu sudah diterima oleh Allah. Muncul pihak ketiga, setan. Membisikkan. Apa katanya? La'aktulannak. Kalau seperti ini, kamu diterima, saya tidak diterima, saya akan bunuh kamu. Ya. La'aktulannak. Saudaranya yang diancam akan dibunuh mengatakan la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadaya ilaik. Kalau kamu mengayunkan tanganmu untuk membunuh saya tidak akan menyambut tangan li'aktulak untuk membunuhmu. Kenapa? Kalaupun kamu mengayunkan tanganmu ingin membunuh saya, tangan saya tidak akan membalas untuk membunuhmu. Kenapa tak mau? Ini sesungguhnya aku akhafullah rabbal alam. Aku takut hanya kepada Allah. Iya. Hasad menimpa pada diri manusia yang awal-awal dulu. Ya. Sama-sama beramal, beribadah. Bukan bersaing masalah apa? Ekonomi. Ini buka ruko. Ini buka apa? Ruko. Ini buka bengkel. Ini buka bengkel. Yang satu laris, yang satu sepi. Apa biasanya? Hasad. Itu merdukun maring endi. Tersudun dulu. Padahal tidak pernah dia suk merdukun, apalagi tatoyur, tidak pernah. Tawakal ala Allah. Tapi setan muncul. Dibikin isu. Bikin kalimat yang bikin rusak hubungan. Bahkan tega kadang menyakiti saudaranya. Tapi ini ibadah. Itu saja setan masih tega. Membisikkan apa tadi? Hasad. Sampai berujung pembunuhan. Itulah dua kisah. Putra dua anak Adam. Dan kisah Nabi Yusuf dan putranya. Para hadirin. Barakallahu fikum. Setelah dikisahkan demikian. Allah katakan. Wa kadzalik yajtabika rabbuk wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis. Demikianlah kami pilih engkau wahai Yusuf. Demikianlah kami pilih engkau wahai Yusuf. Dan engkau Allah mengajarkan kepada engkau dari ta'wilil ahadis. Ta'wil tentang mimpi. Itu kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika bermimpi dan diceritakan kepada orang tuanya. Dan orang tuanya juga sangat respon dan mengarahkan, membimbing apa yang dilihat. Maka ini pelajaran penting bagi kita orang tua. Sesuatu yang dilihat oleh anak di masa-masa seperti ini bukan sekedar mimpi, sesuatu yang nyata. Apa yang dilihat dari kebaikan dan kejelekan yang kadang di luar kontrol kita, sebagai nasihat dari kami orang tua yang memiliki alat yang bisa dilihat oleh anaknya, HP atau televisi, ya, sungguh orang tua hendaklah perhatian. Kita saja yang tidak punya alat seperti itu kadang, anak bisa nutur di tempat orang lain. Iya, sungguh apa yang dilihat itu membekas. Sesuatu yang dilihat itu membekas. kadang sampai tua. Sesuatu yang terekam di waktu kecil, kadang teringat terus sampai tua. Ya, kita dulu tidak pernah duduk di bangku apa TK apa gitu ya, diajari gelang, sepatu gelang, balonku ada berapa? 5 ya. Kita tidak pernah duduk di situ. Langsung aja kelas 1 dulu. Tapi karena kita sering dengar dari teman seumur, apal. Gelang sepatu gelang, apal. Balonku ada 5, jadi apal juga. Sungguh. Rekaman waktu kecil terekam terus sampai sekarang. Tanpa murojaah kelingan. Perhatikan. Maka mari kita mulai saat ini. Hal-hal yang memadorotkan di telinga anak. Hal-hal yang memadorotkan di penglihatan anak. Itu orang tua harus benar-benar waspada. HP sering dikontrol. Jangan jatuh ke tangan anak. Dalam kondisi aplikasinya cukup lengkap. Bahaya kalau tak kontrol. Berapa banyak kasus anak jadi tidak semangat belajar akibat orang tua tidak perhatian dengan sesuatu yang memadorotkan anaknya. Ya, itulah ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Namun karena barakallahu fikum pada hari Ahad ini ada kegiatan daurah di Karang Nangka, sehingga taklim mungkin sampai di sini dulu. Sebagian mengambil kisah baru sampai pada ayat yang ke-4 atau ke-5, kisah Nabi Yusuf sebagai ibroh, pelajaran bagi kita orang tua. Semoga taklim ini menjadi faedah beramal soleh pada siang hari ini, dan sebagai tambahan amal soleh bagi kita, dan segala kurang dan salah dari kami, kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa barik alaihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.